Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang cerah ini dan pada kesempatan yang mulia ini kembali kita bertemu untuk saling bersilaturahmi, saling memperdalam pengetahuan kita, berusaha untuk mengeksplorasi kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran melalui program kita, program penyujuk hati dan penafsiran dari Tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat ke-66 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi syuraka. In yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-66 ini menggambarkan kepada kita bahwa betapa Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan dirinya sebagai pemilik mutlak yang ada di alam semesta, dan bahwa sekutu-sekutu yang disembah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan benda-benda atau sesembahan yang tidak memiliki kemampuan apapun. Ayat ke-66 ini masih berbicara tentang penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang beberapa hal yang penting kita ketahui. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu kita sudah membicarakan bagaimana Allah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, dan bagaimana Allah selalu mengawasi, selalu memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang selalu melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Kalau masih ada orang-orang yang tidak percaya terhadap hal ini atau masih meragukan tentang pengawalan Allah, maka di dalam ayat 66 ini Allah menegaskan tentang keberadaan dirinya sebagai pemilik mutlak yang ada di alam semesta. Oleh karena itu, semua informasi yang Allah berikan dalam keterangan ayat terdahulu, semua janji yang Allah berikan di dalam keterangan ayat terdahulu, memberikan berita gembira, berusaha untuk menenangkan orang-orang yang selalu berada di jalannya, itu akan dapat dilakukan Allah karena keberadaan dirinya sebagai inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Semua yang ada di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, semuanya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang anak yang punya mainan, dia bebas sesuka hati untuk melakukan apapun terhadap mainannya itu. Mau dia lempar ke sana kemari, mau dia masukkan ke dalam lumpur, mau dia patah-patahkan bonekanya, itu semua atas kehendak si anak, dan dia bebas untuk melakukan apapun karena memang mainan itu adalah miliknya. Begitu juga dengan keberadaan Allah sebagai pemilik alam semesta ini. Oleh karena itu Allah bebas berbuat sekehendaknya, ya. Allah bebas menentukan apapun yang diinginkannya. Bahwa law annallaha basata rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalau Allah menghendaki, Allah akan berikan rezeki itu kepada siapapun yang diinginkannya. Tetapi permasalahannya adalah la baghaw fil ardi, akan terjadi hal di mana orang-orang akan berbuat semau mereka, berbuat bagha, berbuat kejahatan di atas permukaan bumi. Oleh karena itu Allah menentukan rezeki terhadap siapapun yang dikehendakinya. Ya, menarik sekali ayat pembahasan kita pada hari ini karena banyak sekali keterangan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal senada dengan ayat ini. Lahu man fis samawati wal ard kullullahu qanitun. Bagi Allah apapun, siapapun yang ada di atas langit dan bumi di alam semesta ini, semuanya itu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lillahi man fis samawati wal ard, bahwa segala makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya itu bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berkaca kepada diri kita. Apakah kita termasuk dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan termasuk dalam kategori makhluknya yang selalu bertasbih terhadapnya? Kembali pertanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau tidak, mari bersegera untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio ada Ustaz Janal Arifin dan Ustaz Safiar. Kami persilakan. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah merupakan penekanan dengan bentuk kata Allah. Di sini adalah penekanan bahwasannya Allah lah yang memberikan kemuliaan, dan dijelaskan lagi di dalam ayat 66 dari surat Yunus ini, ala inna lillah man fis samawati wa man fil ard. Ingat ya, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan yang ada di muka bumi ini. Dalam artian begini, bahwa apapun ceritanya yang kita jalanin dalam kehidupan kita, baik senang maupun duka, baik sengsara maupun bahagia, kesemuanya itu harus kita dampingin dengan keimanan, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka banyak yang lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah dipaparkan Ustaz Zainal, banyak orang mendapatkan kesulitan setelah dia mengecap satu kenikmatan, banyak orang yang bunuh diri, kemudian banyak orang yang stres dan sebagainya. Inilah mereka yang pada hakikatnya tidak menjadikan jalan kepada Allah itu benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka raih adalah kemuliaan belaka, tidak memberikan atau memsubangsi baik pikiran materi kepada yang lain, sehingga apa? Penyakit itu datang kepada dirinya. Karena apa? Perbuatan yang ia lakukan mengakibatkan jalannya itu susah. Ma'isha tentangka, susah dalam hidup ya kan. Bahkan yang lebih susah lagi, ada orang yang diberikan satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ujian dalam kehidupan ini. Kita contohkan orang kehilangan mobil ya. Kemudian orang susah mencari kerja, mengadukan nasib melalui apa? CPNS. Ketik SMS ya, ramal dan sebagainya. Ini sebetulnya mereka adalah mencari sekutu-sekutu Allah pada hakikatnya, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasannya baik itu dari Allah, buruk juga dari Allah, tinggal kita menjalani dengan penuh keseimbangan. Imanlah jadi neraca untuk menjalaninya itu. Ini tambahan dari kami. Iya, ayat 66 dari surat Yunus ini merupakan penyempurna dari ayat 65. Ketika Allah mengatakan kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, maka di sini Allah Subhanahu wa taala lebih menyempurnakan kenapa kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, karena memang Dia pemilik alam semesta ini. Kita ilustrasikan kemarin, seorang pimpinan mungkin melihat bawahannya harus dimuliakan. Kalaulah misalnya aku beri dia reward, maka akan memberi dia mobil misalnya, rumah, uang miliaran rupiah. Tetapi saya tidak memiliki itu semua, kata pemimpin tadi. Jadi saya memberi cuma souvenir sajalah ya, hadiah yang dibeli di pasar loak misalnya, sebagai apresiasi bagi orang-orang yang telah berjuang untuk bangsa dan negara ini. Itu karena apa? Karena keterbatasan yang dimiliki manusia untuk memuliakan manusia yang lain. Sementara Allah tidak. Ketika Allah ingin memuliakan seseorang, maka Dia sangat mudah untuk memuliakan seseorang itu. Tetapi kemuliaan yang diberikan Allah harus kita pahami dengan bingkai Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pahami dengan bingkai manusia tadi. Kalau Allah memuliakan orang-orang yang beriman, kenapa kok orang beriman itu tidak menjadi orang-orang yang makmur secara materi? Karena sebenarnya kemuliaan menurut Allah itu tidak harus berlimpah ruah dengan materi. Itu yang harus kita pahami. Walaupun dengan jelas Allah mengatakan di sini, semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Tetapi tidak semua yang ada di langit di bumi ini milik Allah ini kuberikan kepada muslim sebagai bukti bahwa dia adalah orang-orang mulia. Tidak. kemuliaan yang diberikan Allah kepada mukmin itu sangat terletak dengan kebahagiaan di dalam hati dan sanubarinya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, saya tidak akan bahagia kalaulah Gunung Uhud ini menjadi milikku walaupun dia dalam bentuk emas. Mayusur mayasurruni lau anna indi mislu zahabin uhudan, mislu uhudin zahaban. Sebanyak Gunung Uhud, jemaah haji yang baru balik mungkin pergi ke Madinah dan menemukan Gunung Uhud yang begitu terlihat seperti memang tumpukan pasir. Kalau terkadang berwarna agak kemerah-merahan. Kalaulah itu menjadi emas dan itu menjadi milik Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak akan bahagia dengan harta yang begitu banyak. Tetapi saya bahagia menjadi hamba yang dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjadi hamba yang dapat bersyukur, abdan syakuro. Jadi di sini terlihat jelas orang yang mulia itu menurut kacamata Allah adalah orang yang pandai mensyukuri setiap titik tetesan nikmat yang Allah berikan. Memanfaatkan yang ada itu lebih baik daripada mengumpulkan yang berserakan. Apa yang kita miliki, kita nikmati, itu lebih indah. Maka disebutkan satu piring yang kita makan hari ini lebih enak dan lebih nikmat daripada satu gudang karung nasi yang ke satu gudang karung yang ada di belakang gudang kita. Tentu saja ini merupakan pemahaman bahwa kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala terletak di hati yang damai, di keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, istri yang setia, anak-anak yang manut turut. Bukan berarti keluarga itu tidak pernah bertengkar, karena Umar bin Khattab pun pernah bertengkar dengan istrinya, anak-anak pun pernah melawan dan itu adalah normal, tetapi bagaimana perlawanan, pertengkaran itu tidak menyebabkan sebuah hal yang menyedihkan, menyengsarakan, tetapi itu adalah bunga-bunga keindahan dalam hidup berumah tangga. Itulah kebahagiaan, itulah kedamaian, itulah kemuliaan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali apa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal. Mari kita kembali untuk merenungkan kembali. Sebenarnya hakikat kebahagiaan itu bukanlah hanya terletak pada harta ataupun uang. Sebagaimana tadi kita bisa merasakan sendiri bahwa kita sebagai manusia pada saat kita dipuji, kita akan merasakan kebahagiaan yang begitu besar. Oleh karena itu, cobalah untuk memuji orang lain. Karena pada saat kita membahagiakan orang lain, toh kita juga akan merasa sangat bahagia. Kebahagiaan bukan terletak di mobil atau rumah yang begitu besar. Karena kalau kita perhatikan rumah seorang tukang beca, maaf bukan untuk menghina, ternyata keluarganya adalah keluarga yang hidup dalam kondisi sederhana tapi dapat rukun, aman, merasa bahagia. Walaupun makan mungkin hari ini makan, besok belum puasa, tentu ya. Besok puasa, atau siang ini makan, nanti malam dia berpuasa. Jadi kembali lagi kita untuk merenungi bahwa sebenarnya hakikat kebahagiaan itu adalah pada saat kita melakukan perbuatan baik dan pada saat kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka innal izzata lillah, kebahagiaan, kehormatan dan kemuliaan akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Mari kita songsong sambutan dan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan hidup ini sebagai ladang kita untuk beramal dan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.